كان فريق يوم توتو عن أبي رقية تميم بن أوس الداري دري أبو رقية namanya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari, terkenal dengan sebutan Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat Nabi yang menjadi imam tarawih di zaman Umar dan salah seorang sahabat yang pernah melihat wujud Dajjal atau yang seperti Dajjal di sebuah pulau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Tiga kali beliau bersabda, "Agama adalah nasihat." Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Nanti akan kita bahas. Apakah nasihat seperti bahasa kita? Tidak syak lagi bahwa kata-kata nasihat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa an-nasihat. Seperti sebagaimana seperti masjid, ya, kursi, ya, musyawarah, rakyat, dewan, saham, titik, nokta, ini semua berasal dari bahasa Arab. Para ahli bahasa mengatakan separuh lebih bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Arab. Hanya yang jadi masalah, kadang pengertiannya tidak sama dengan bahasa Arab asli. Contoh mudah misalnya insan. Insaf. Apa insaf dalam bahasa Indonesia? Iya, taubat. Taubat disebut insaf. Padahal insaf dalam bahasa Arab yang dimaksud sikap pertengahan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Tidak terlalu seperti Yahudi, tidak terlalu seperti Nasrani. Insaf. Insaf. Nah, diantaranya nasihat. Diantaranya nasihat. Maka jika kita maknai nasihat ini seperti bahasa Indonesia, maka akan kebingungan kita menghadapi hadis ini. Hadis ini berbunyi, agama adalah nasihat. Kemudian kami bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Kalau agama ini nasihat, nasihat untuk siapa? Nabi menjawab, lillah, untuk Allah. Mana mungkin Allah dinasihati, kan gitu. Agama ini nasihat dan nasihat itu untuk Allah. Lillahi azza wa jal, untuk Allah azza wa jal. Wali kitabihi, dan untuk kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk Rasulullah, wali a'immatil muslimin, dan untuk imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk orang-orang umumnya, rakyat kaum muslimin. Untuk yang dua terakhir, barangkali kita paham, nasihat untuk imam, nasihat untuk rakyat. Tapi kalau nasihat untuk Rasul, nasihat untuk kitab Allah Al-Quran, nasihat untuk Allah, kita tidak faham. Karena kita memakai nasihat dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang namanya nasihat dalam kaidah bahasa Indonesia, menasihati. Masa Allah dinasihati? Ya. Dengan kembali kepada kaidah bahasa Arab, maka taulah kita bahwa orang Arab sering mengatakan nasaktul asal. Nasahtul asal. Aku menasah, aku menasihati madu. Loh, madu kok nanti nasihati? Ya itulah nasihat bahasa Arab. Apa? Ketika madu itu bercampur dengan yang lain, kotoran-kotoran, maka dinasah. dinasihati, dinasah. Artinya dimurnikan dari yang lain. Yang lainnya dibuang, kotor-kotorannya dibuang, lalu hanya tinggal madu saja murni. Itu disebut menasah. Kalau menasihati itu, menasah itu dengan kaidah bahasa Arab, lalu menasah Allah, menasihat Allah, faham kita. Yang dimaksud Allah dibersihkan dari yang lain. Jangan sampai ada sesuatu selain Allah masuk pada diri Allah dalam keyakinan kita. Seperti sebagian kaum muslimin meyakini Allah bisa memberikan saya rezeki. Keris saya ini juga bisa. Jimat saya ini juga bisa. Nyiroh Kidul, Gunung Kawi juga bisa memberikan saya rezeki. Allah juga bisa. Nah, berarti dia tidak menasihati Allah. Dia tidak memurnikan Allah. Berarti Allah disekutukan dengan yang lain. Bercampur antara Allah, keris, jimat, nyiroh Kidul, Gunung Kawi dan seterusnya, sama-sama bisa memberikan rezeki, sama-sama bisa menghidupkan, sama-sama bisa mematikan. Berarti orang yang seperti ini dia tidak menasihati Allah. Nah, dari sini kita faham apa maksud dari menasihati. Menasohtul asal, menasihati madu, artinya memurnikan madu. Ya, ini yang pertama. Maka dosa terbesar yang sangat dibenci oleh Allah adalah tidak memurnikan Allah seperti tadi. Meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Padahal tauhid seperti ini, akidah seperti ini, keyakinan seperti ini ada pada diri Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab meyakini ini. Maka jika hari ini ada seorang muslim mengatakan Allah bisa memberikan rezeki, keresahnya juga bisa mendatangkan rezeki, dia lebih buruk dari Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab meyakini hanya Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Hanya Allah satu-satunya yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur jagat raya alam semesta. Hanya Allah. Itu keyakinan Abu Jahal Abu Lahab. Keyakinan yang bagus. Tauhid yang hak. Ya, tauhid terendah. Tauhid yang terendah. Lebih tinggi apa? Uluhiyah. Mentauhidkan Allah kalau rububiyah dari atas ke bawah, kalau uluhiyah dari bawah ke atas. Apa? Menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, memberikan persembahan pengabdian hanya kepada Allah. Ini yang Abu Jahal tidak lulus. Maka selain Abu Jahal menyembah Allah, dia juga menyembah Lata, Uzza, Hubbal, Mana. Selain Abu Jahal menyebut Ya Allah, Ya Rabb, maka Abu Jahal juga mengatakan Ya Lata, Ya Uzza, Ya Hubbal. Selain Allah memberikan pengabdian kepada Allah, menyembelih ini, menyembelih itu, Abu Jahal Abu Lahab juga memberikan pengabdian, sesajian kepada Lata, Uzza, Hubbal, Mana. Mirip sebagian kaum kita hari ini. Allah disebut, yang lain disebut. Habis maghrib dia mengatakan Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb. Nanti habis kita dia lelaki Ya Syahabul Qadir Jailani, Ya Jibril, Ya Rasulullah. Ini mirip Abu Jahal Abu Lahab. Maka seorang muslim yang hak, seorang muslim yang bertauhid, dia tidak pernah memanggil kecuali satu, Ya Allah, Ya Rabb. Maka enggak ada Ya Rasulullah, enggak ada Ya Jibril, apalagi Syahabul Qadir Jailani, apalagi Sifulan. Gitu ya. Ah, dan tauhid tertinggi yang sedikit kaum muslimin memahaminya adalah tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah. Apa yang dimaksud? Nasihat untuk kitab Allah. Kenapa kitab Allah kita nasihati sama dengan tadi? Kita murnikan kitab Allah dari yang lain. Jangan sampai ada sesuatu di luar kitab Allah kita ikut jadikan pedoman. Sebagaimana sebagian kaum muslimin hari ini, apa yang diambil? Al-Quran, hadis, Aristoteles, Socrates, Napoleon, diambil semua. Al-Quran diambil, ucapan orang bijak diambil. Ini berarti dia tidak menasihat Al-Kitab, tidak memurnikan Al-Kitab. Seorang Muslim yang hak, yang hakiki, dia hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Disebut Al-Quran saja boleh, disebut As-Sunnah saja boleh. Sudah sering kita bahas. Ketika seorang mengatakan mari kita berpegang kepada Al-Quran, boleh. Mari kita berpegang kepada As-Sunnah saja, boleh. Ya, atau dua-duanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jika disebut satu saja, mari kita berpegang kepada Al-Quran, otomatis Al-Quran dan Sunnah. Jika disebut satu saja, maka mari kita berpegang kepada Sunnah, maka yang dimaksud otomatis Al-Quran dan Sunnah. Enggak mungkin satu saja. Karena hanya dengan Al-Quran kita tidak bisa sholat. Hanya dengan As-Sunnah tidak mungkin. Ya, harus dengan dua-duanya. Adapun ucapannya boleh salah satu. Maka dengan nasihat terhadap Al-Kitab tidak boleh ada pedoman kecuali wahyu. Kecuali wahyu. Maka para ulama menghabiskan waktunya, energinya untuk memisah mana yang wahyu, mana yang bukan wahyu. Mana yang sabda Nabi, mana yang bukan. Maka hadis sahih itulah sabda Nabi. Yang tidak sahih tidak disebut sebagai sabda Nabi. Maka para ulama tidak mengamalkan. Hadis mengazankan bayi yang baru lahir ini tidak sahih, maka tidak diamalkan oleh para ulama. Ya, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ini bukan sabda Nabi, maka tidak diamalkan oleh para ulama. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, ini bukan sabda Nabi, maka tidak diamalkan. Maka para ulama hanya mengamalkan yang sabda Nabi. Itu maksud dari perintah Nabi, abdu alaiha bin nawajib, gigit sunah-sunahku dengan gigi geraham. Artinya buang yang bukan sabda Nabi. Kecuali masalah dunia, masalah perniagaan, masalah teknologi, tentu tidak memakai Al-Quran dan Hadis. Kecuali juga Al-Quran dan Hadis mengatur, seperti hadis tentang lalat. Ini bagian dari ilmu pengetahuan. Jika minumanmu kemasukan lalat, maka celupkan sekalian. Karena sebelah sayap lalat itu ada racun, sebelahnya ada penawarnya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tentu ini pasti benar. Tidak mungkin sabda Nabi keliru. Ya. Satu dua. Selebihnya Al-Quran dan Sunnah tidak mengatur. Maka silakan ilmu pengetahuan berbicara. Al-Quran dan Sunnah tidak berbicara ilmu pengetahuan secara rinci. Hanya sebagian-sebagian, sedikit, dan bukan rinciannya. Rinciannya diserahkan kepada manusia berpikir sendiri. Bahkan Al-Quran hanya menyuruh, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu dijadikan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan? Silakan dipikir. Ada apa dengan unta? Ada apa dengan gunung? Silakan mikir sendiri. Selidiki sendiri. Ya. Adapun agama tidak, silakan selidiki. Kenapa sujud ya, mesti mencium bumi, tanah? Silakan selidiki sendiri. Tidak. Kenapa wudu seperti itu? Silakan selidiki. Tidak ada. Sudah selesai. Agama sudah selesai. Tidak ada penyelidikan setelah Nabi wafat. Jika ditemukan sesuatu, manfaat sujud, manfaat puasa, manfaat rukuk, maka itu bukan penyelidikan, manfaat. Ya, adapun bagaimana cara rukuk, cara sujud sudah selesai. Wali Rasulihi, begitu juga nasihat untuk Rasulullah. Artinya, jangan sampai ada ucapan Nabi bercampur dengan ucapan yang bukan Nabi. Maka lafaz saja tidak boleh. Lafaz tidak boleh. Saya bikin lafaz ni, lafaz saya bagus. Lafaz berdoa, ya Allah hindarkan aku dari kecelakaan, selamatkan aku di jalan dengan bahasa Arab bagus. lalu lafaz ini saya sebarkan kepada antum, kepada manusia. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau yang mengajarkan lafaz itu Nabi, sebarkan. Karena lafaz saya, lafaz siapapun dengan lafaz Nabi berbeda. Maka tidak boleh ada lafaz yang dimasyhurkan. Tidak boleh ada lafaz yang dilanggengkan kecuali lafaz dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka para ulama tidak menukil doanya Imam Syafi'i, doanya Imam Bukhari, doanya Imam Muslim secara lafaz, tidak ada. Yang ada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau ketika mendengar azan, doa beliau ketika masuk masjid, doa beliau ketika keluar masjid, doa beliau ketika mau tidur, mau makan, habis makan dan seterusnya. Itu yang dimasyhurkan. Adapun Imam Bukhari pernah berdoa kepada Allah memohon begini, tidak boleh dimasyhurkan secara lafaz. Ya, karena lafaz kenabian adalah mukjizat. Kita tidak boleh membuat lafaz. Agar apa? Agar kita memurnikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebut nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya waliya imatil muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin. Jelas. Nasihat untuk imam-imam kaum muslimin ini sudah masuk dalam kaidah bahasa Indonesia. Kita tahu nasihat untuk kaum muslimin, nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Hanya beda nasihat untuk imam dengan nasihat untuk rakyat berbeda. Saya menasihati antum di depan khalayak, bolehkah? Boleh. Walaupun kadang kurang baik ya. Secara umum antum di sini ada yang tadi pagi minum khamar misalnya, ada yang tadi malam berbuat maksiat. Saya nasihati antum secara umum di sini atau di masjid atau di tempat keramaian, boleh. Boleh. Tapi kalau yang saya nasihati itu seorang penguasa, presiden misalnya, raja misalnya, maka tidak boleh ada yang dengar. Tidak boleh ada yang tahu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau ingin menasihati pemimpinmu, rajamu, presidenmu, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati empat mata dengan suara yang halus, yang sopan, yang santun, yang lembut. Tidak boleh dengan suara kasar, cacian, hujatan, makian, tidak boleh. Nabi Musa dan Nabi Harun, dua nabi yang sangat mulia, diwajibkan oleh Allah untuk lembut, sopan, ramah di hadapan siapa? Fir'aun. Lihat, di hadapan Fir'aun, manusia yang paling laknat di muka bumi ini, disuruh lembut. Yang disuruh lembut siapa? Seorang yang sangat mulia, Nabi Musa, Nabi Harun. Wa qula lahu qawlan layyinan, wahai Musa, wahai Harun, ucapkan ucapan yang layyin, yang lembut, yang sopan di hadapan Fir'aun. Nah sekarang presiden kita, raja kita, pemimpin kita tentu lebih baik dari Fir'aun, pasti muslim. Fir'aun kufur. Dan kita pasti tidak lebih baik dari Nabi Musa, tidak mungkin lebih baik dari Nabi Harun. Musa dan Harun saja disuruh lembut, sopan di hadapan Fir'aun, karena Fir'aun penguasa hari. Apalagi kita terhadap presiden kita, raja kita, pemimpin kita, lebih harus sopan lagi. Ya, ini diucapkan oleh Harun al-Rasyid ketika ada seorang yang menasihati beliau dengan cacian, makian. Dia tidak paham hadis tadi. Dia tidak paham bagaimana cara berdakwah kepada penguasa. Maka Harun al-Rasyid membawakan ayat tadi. Ya, Musa dan Harun saja disuruh sopan, lembut, layin terhadap Fir'aun. Ya, padahal engkau tidak lebih baik dari Musa dan Harun, dan aku tidak lebih jelek dari Fir'aun tentu. Aku musyrik. Dan Harun al-Rasyid. Maka ketika Musa dan Harun lembut, sopan terhadap Fir'aun, engkau tentu harus lebih lembut, sopan terhadap diri. Karena aku khalifah, aku pemimpin kaum muslimin, dan aku muslim. Fir'aun kufur. Lihat hari ini, mahasiswa-mahasiswa yang tidak tahu sunnah, yang tidak faham dengan Al-Quran dan sunnah, yang mengikuti cara Yahudi dan Nasrani, teriak-teriak di munas, di jalanan, mencaci maki penguasa, haram, berdosa. Ya, teriak-teriak mencaci Fir'aun saja ketika Fir'aun masih hidup, tidak boleh. Yang tidak dibolehkan siapa? Musa dan Harun. Bagaimana? Presiden kita yang muslim, raja kita yang musyrik, dicaci maki, dihujat, dimaki. Ya, betapa jauhnya mereka dari sunnah. Kenapa? Karena mereka sudah terkena syubhat Yahudi dan Nasrani, syubhat demokrasi, di mana apapun ketika itu keinginan untuk menyampaikan pendapat harus diterima. Maka ketika ada orang mengatakan Tuhan banyak termasuk saya, harus diterima. Ya, ini kan pendapat saya menyampaikan. Ya. Maka demokrasi betul-betul musuh kebenaran. Bagi di mata demokrasi enggak ada benar yang ada salah, yang penting hak semua. Mau salah kayak apa, ketika dia bersuara harus diterima. Itulah demokrasi. Adapun Islam, tidak ada yang boleh bersuara kecuali kebenaran. Yang tidak benar tidak boleh bersuara. Ya. Yang boleh bersuara qala wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Yang di luar jangan bicara, jangan ngomong. Ya. Maka kesalahan betul-betul tidak ditolerir dalam Islam. Islam menjunjung tinggi kebenaran, tidak seperti demokrasi. Kebenaran diinjak-injak oleh demokrasi. Karena bagi demokrasi adalah hak, siapapun berhak untuk bicara apapun. Islam tidak. Yang dijunjung tinggi oleh Islam adalah kebenaran. Di atas segala-galanya kebenaran. Yang punya hak siapa? Allah dan Rasulnya. Kita semua tidak punya hak. Ya, untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Allah dan Rasulnya yang berhak. Dan wajib bagi kita, sami'na wa ata'na. Yang terakhir, wa'ammatihim. Dan orang-orang umum mereka, umumnya kaum muslimin. Ini masuk dalam nasihat yang ketiga. Karena orang Arab sering mengatakan nasahtul atar, aku menasihati madu, yang dimaksud memurnikan. Kadang orang Arab mengatakan nasahtul saw, aku menasihati pakaianku, yang dimaksud memperbaiki. Nah, ini yang dimaksud. Jadi diperbaiki. Nasihat itu memperbaiki, termasuk bagian dari nasihat. Maka kita perbaiki saudara-saudara kita sesama muslim. Ada yang kurang benar sholatnya, kita perbaiki. Ada yang kurang lurus, kurang rapat shofnya, kita perbaiki. Ada yang sunahnya kurang tepat, kita perbaiki. Itu sesama muslim. Maka kaum muslimin tidak berprinsip, udahlah masing-masing, enggak usah bahas, enggak sendiri-sendiri saja. Ini bukan prinsip seorang muslim. Karena kaum muslimin saling menasihati. Jika antum tahu bahwa ini kebenaran, jangan hanya antum yang melaksanakan, ajak yang lain. Jika antum yakin bahwa ini bid'ah, ini sesat, ini keliru, jangan hanya antum yang selamat, selamatkan yang lain. Jangan sampai saudara-saudara kita terjatuh dalam bid'ah. Kalau kita membiarkan saudara-saudara kita jatuh dalam bid'ah, berarti kita tidak sayang kepada saudara kita. Berarti kita membiarkan saudara-saudara kita berbuat dosa. Maka salah satu ajaran yang hak ini adalah menyampaikan kebenaran. Maka tidak boleh kita mengatakan udah masing-masing. Ya, yang penting sholat, yang penting puasa, udah masing-masing. Ya, nggak usah ikut campur urusan masing-masing. Berarti ini bukan sifat seorang muslim. Berarti tidak saling menasihati. Karena wajib bagi kita tawassau bil haq, tawassau bis-sabr. Karena agama ini kan keyakinan. Kalau kita meyakini satu kebenaran, maka otomatis yang lain kita yakini sebagai salah. Sebab kalau kami benar, Anda juga benar, padahal beda, mana letak keyakinan? Ketika kita yakin bahwa Islam ini satu-satunya benar, tentu otomatis kita yakin bahwa Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, sesat, kafir, dan kekal di neraka selama-lamanya. Itulah keyakinan. Tentu orang Buddha juga mengatakan seperti itu. Yang benar menurut kami orang Buddha adalah Buddha. Di luar Buddha semuanya masuk neraka. Itulah keyakinan, bagus. Ya, tinggal kita buktikan nanti di akhirat siapa yang benar. Bagi antum yang baca Al-Quran dan Sunnah, tentu antum tidak ragu. Antum ingin segera membuktikan bahwa ternyata Islamlah yang benar. Nah, begitu juga keyakinan di dalam Islam. Karena kebenaran ini satu. Nabi mencontohkan satu kebenaran, maka kebenaran itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menghabiskan waktunya, menghabiskan energi tenaganya untuk apa? Untuk memilah mana yang sholat yang sesuai dengan Nabi, mana yang tidak. Mana doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak? Mana ritual yang dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak? Itu perjuangan para ulama ribuan tahun. Kalau sampai kita mengatakan yang penting sholat, cara Nabi atau tidak, kan kita gak tahu. Kita kan gak ketemu Nabi, kita kan gak melihat videonya Nabi sholat. Berarti kita telah menghina jerih payah Imam Bukhari, kita telah menginjak-injak jerih payah Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Imam Ahmad. Habis waktu mereka, habis hidup mereka untuk memilah mana yang betul-betul dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak. Ya, oleh karena itu kita harus berpihak. Kebenaran itu adalah berpihak, berpihak dalam kebenaran secara ilmu ilmiah. Ya, ilmu ilmiah sudah ada pada tempatnya masing-masing. Sama ketika antum mempelajari ilmu ya sekarang ini, dengan ilmu yang antum pelajari selama 7 tahun, antum mengatakan ternyata kolesterol sangat bermanfaat bagi badan. Perbanyaklah makan kolesterol. Kalau bisa sehari 2 mangkok kolesterol, ya, maka antum melawan ijma ulama dari kalangan para dokter. Ya, antum keluar dari kaidah ilmiah. Gitu ya. Nah, inilah orang yang mencaci maki Bukhari, menghujat Imam Muslim, mengkritik Abu Hurairah. Itu keadaannya seperti ini. Orang baru belajar ilmu kedokteran, ya, sehari dua hari, setahun dua tahun, lalu dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan ijma para dokter. Gitu ya. Ya, kita sisakan 10 menit untuk soal jawab. Silakan. Yeah. Untuk orang yang berilmu, mungkin ya, dia bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Berarti dia mumpuni ilmunya. Ya. Orang yang pedomannya seperti itu, berarti ketika dia ngaji, ya, dia mau memilah mana yang benar, mana yang salah. Ya. Lalu di, setiap kali ustadznya ceramah, dia, oh ini benar nih, yang ini salah nih, ini benar nih, ini benar, benar, ah ini salah, ini salah, ini benar. Jadi dia sedang apa? Sedang cari ilmu apa sedang menilai si ustadz? Ya, berarti dia sedang juri, ya. Dia menjadi juri si ustadz itu. Berarti di ilmunya lebih dari si ustadz itu. Tentu nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Bagaimana ketika kita datang kepada dokter tanya tentang satu permasalahan, ya kita tanya lagi, lalu kita pilih mana yang benar mana yang salah. Dokter ini jawabannya benar, dokter ini jawabannya benar, yang ini salah. Bagaimana? Mungkinkah kita bisa seperti itu? Tentu kita harus sikok kepada dokter itu. Kita harus percaya kepada dokter itu. Kalau nggak percaya, jangan datang kan gitu. Modal utama ketika kita bertanya tentang sesuatu, kita percaya. Kalau nggak percaya, jangan datang. Ya, maka nasihat para ulama, lihat dari mana engkau mengambil ilmu. Karena ilmu ini adalah agama. Engkau harus melihat dari siapa engkau mengambil agama ini. Berarti tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan. Kecuali itu tadi, kita sedang menilai. Namanya juga menilai, berarti dia harus berilmu. Ada seorang alim, ulama, dia nyetel TV, ya, ada ceramah di situ, dinilai oleh ulama itu. Ya tentu dia ulama. Kita yang bukan ulama tentu tidak bisa seperti itu. Yang namanya guru, yang namanya berbicara, sedikit banyak pasti akan berpengaruh kepada kita semua. Ya, kalau ada orang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, tentu kita tidak akan mau duduk di majelis orang seperti itu. Ada orang mengatakan semua agama benar, bukan hanya Islam saja yang benar, tentu kita tidak akan mau duduk di majelisnya orang seperti itu. Ya, tentu kaidah seperti tadi tidak tepat. Mencari ilmu tentu harus tikok. Kita tikok apa tidak terhadap orang tadi? Kalau kita tikok, kita cari. Kalau tidak, jangan. Ya, Allahu a'lam. Silakan. Baiknya kalau bagi pemula ya, bagi belajar hadis itu kitabnya banyak. Karena saya di rumah ada buku tentang mengenai bayi yang melahirkan itu, ya ada sebenarnya sahih bukan Ahmad diceritain bahwa Nabi mengajarkan kalau ada anaknya Fatimah ya tentang itu sahih. Nah itu buku yang mana yang bagus buat yang untuk pemula lah, supaya nggak sampai kalau kita belajar nggak sampai biru karena itu bukan sahih. Iya. Yang pertama, yang sudah disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tidak ada hadis yang tidak sahih di dua kitab ini, kecuali dalam segi istilah-istilah. Ada beberapa. Secara umum, apa yang ada di dua kitab sahih ini, Bukhari dan Muslim adalah sahih. Maka para ulama mengatakan kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Qur'an Bukhari kemudian Muslim. Adapun Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan seterusnya, di situ bercampur antara yang sahih dengan yang tidak. Tentu kita tidak tahu karena kita bukan ahli hadis. Oleh karena itu, baca bukunya para ahli hadis. Yang belakangan biasanya lebih menyempurnakan yang awal. Kan biasanya begitu. Imam Ahmad hanya meriwayatkan hadis itu. Imam berikutnya mendhaifkannya, mensahihkannya. Kan di Imam Ahmad kan tidak ada tafsir. Ya, sama dengan di Sunan Ibnu Majah. Jadi ini hadis qala Rasulullah dengan sanadnya tanpa disebut ini sahih ini tidak. Banyak ulama seperti itu. Dan ulama yang membawakan hadis seperti itu tidak salah, karena dia bertanggung jawab pakai sanad, bisa diselidiki apakah sahih atau tidak. Yang salah jika seorang ulama menyebut qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, ini salah. Tapi kalau dengan sanad, saya dengar hadis ini dengan dari guru saya, pula si A, si A dari B, si B dari C, C dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Rasulullah, maka dia telah lepas dari tanggung jawab. Karena bisa diselidiki oleh ulama berikut. Nah, ulama terakhir ilmu hadis, ahlul hadis zaman ini, Abu Abdul Rahman Muhammad Nasiruddin Al-Bari rahimahullah, dengan ilmunya, dengan penyelidikannya, menemukan kedhaifan hadis mengadzankan bayi tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dhaif. Kemudian ada hadis lain, riwayat Ibnu Sunni, dhaifun jiddan, sangat dhaif. Tidak bisa menaikkan hadis yang awal tadi menjadi hasan, apalagi sahih. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, maudhu, hadis palsu. Maka dua hadis tadi yang dhaif jiddan dan hadis palsu tidak bisa mengangkat hadis yang pertama Imam An-Nasa'i naik ke hadis hasan, apalagi sahih. Maka dengan tiga sanad tadi, hadis tersebut tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Tidak boleh. Maulid Nabi adalah bid'ah. Maulid Nabi bukan ajaran Islam. Seumur hidup Nabi beliau tidak pernah mengajarkan Maulid Nabi. Begitu juga Abu Bakar, Umar, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tidak ada satupun dari ulama yang mencontohkan Maulid Nabi. Maulid Nabi pertama dilakukan oleh Bani Maimun Al-Qadda' di Mesir, orang-orang Syiah. Awalnya mereka bukan ngadain Maulid Nabi. Awalnya mereka memperingati hari kelahiran Hasan, Husain. Itu kan orang-orang yang didewakan oleh mereka. Kemudian sebagian kaum muslimin mengusulkan, biar kita diterima oleh kaum muslimin, sebagian mereka mengusulkan, sekalian kita peringati hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habaru Maulid Nabi. Awalnya bukan Maulid Nabi. Ya. Mana mungkin ada satu peribadatan yang muncul hari ini 3 abad setelah Nabi wafat, sementara Nabi sendiri tidak pernah melakukan. Mana mungkin? Ya, ini dianggap peribadatan oleh kaum muslimin, padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mana mungkin? Ya, maka Maulid Nabi adalah bid'ah mungkar, bid'ah yang sangat sesat, yang dibikin oleh Bani Maimun Al-Qibda, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, orang yang mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi adalah tanda cinta kepada Nabi, maka ini ucapan yang sangat kotor sekali. Berarti dia menuduh Abu Bakar tidak cinta kepada Nabi, Umar, Utsman tidak cinta kepada Nabi, karena tidak pernah ngadain Maulid. Cinta bukan dengan merayakan hari kelahiran. Cinta dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, berjamaah lurus rapat seperti cara Nabi, bahu menempel bahu sebelah mata kaki menempel mata kaki, itu tanda cinta kepada Nabi. Sebagaimana saya ikuti aku. Kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ikuti aku. Bukan ingat-ingat aku, tidak. Siapa yang lupa dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada orang yang lupa dengan Nabi. Apa mesti diingat-ingat Nabi Muhammad SAW? Tidak ada manusia yang lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Tiap hari kita sebut. Kita tidak disuruh mengingat-ingat beliau. Kita disuruh mencontoh beliau, menteladani beliau, mengikuti perjuangan beliau. Itu yang dicontoh oleh Nabi SAW, yang diajurkan oleh Nabi SAW. Maka tidak ada makna apa-apa dalam Maulid Nabi. Tidak ada keberkahan, tidak ada manfaat sedikit pun dalam Maulid Nabi. Yang ada adalah dosa besar memperingati kelahiran Nabi. Satu peribadatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika.